السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذا kemarin membahas masalah خيار المجلس. خيار المجلس adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli selama dia masih di majlis. Majlis yakni tempat terjadinya jual beli. Maka selama dia masih di situ, belum berpisah, maka masing-masing berhak untuk membatalkannya. Si pembeli berhak membatalkannya, demikian pula si penjual berhak membatalkan jual belinya selama masih di majlis tersebut. Kecuali kalau sudah tafarraqa, kalau sudah berpisah, maka sudah tidak bisa dikembalikan lagi, kecuali karena suatu hal yang memang terpaksa harus protes karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya misalnya. Ini lain perkara dan lain pembahasan. Adapun hukum asalnya, jual beli telah sah, telah sempurna, dan hak pilih itu tetap ada selama dia masih di majlis. Terjadi ikhtilaf para ulama karena ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya khiyarul majlis itu tidak ada. Mereka beranggapan dengan berbagai macam alasan, atau beranggapan dengan berbagai macam anggapan. Di antaranya alasan-alasan mereka adalah karena amalu ahlil Madinah, perbuatan penduduk Madinah. Dan sudah kita bahas kemarin. Ya, di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Malik. Dia tidak menerima tentang khiyarul majlis dengan alasan bahwa ahlul Madinah tidak mengamalkan demikian. Dan dibantah oleh para ulama jumhur bahwasanya khiyarul majlis ada, bahkan penduduk Madinah dari kalangan sahabat dan tabi'in banyak yang berpendapat adanya khiyarul majlis. Kemudian alasan kedua mereka adalah bahwa kalimat mutabayi'an di dalam hadis-hadis al-mutabayyi'ani bil khiyar atau al-bayyi'ani bil khiyar, yang dimaksud kata mereka adalah al-mutasawiman, orang yang tawar-menawar. Jadi kalau masih tawar-menawar ada hak pilih, tapi kalau sudah jual beli tidak bisa dibatalkan walaupun masih di majlis, katanya. Maka tentunya bisa dibantah pula alasan kedua ini. Karena kalimat mutabayyi'an atau kalimat bayyi'an diterjemahkan dengan mutasawiman, diterjemahkan dengan orang yang saling tawar-menawar, tidak tepat. Dia keluar dari makna kalimat yang asli. Kalimat yang asli ini hukum asal dari zahir yang tampak dari kalimat itu, al-bayyi' artinya menjual atau membeli. Maka al-bayyi'an adalah seorang yang berjual beli. Demikian pula mutabayi'an, orang yang saling berjual beli. Berarti ditafsirkan dengan mutasawiman khilafud zahir, menyelisihi zahir kalimatnya. Demikian juga alasan lain dari jumhur untuk membantah para ulama yang tidak sependapat ini, mengatakan bahwa kalau ditafsirkan dengan mutasawiman, orang yang saling tawar menawar, maka tentunya kalimatnya tidak berfaedah. Kenapa tidak berfaedah? Karena otomatis orang yang masih tawar menawar memang belum jadi. Maka hak pilih di mananya? Tetapi yang dimaksud khiyar itu adalah setelah jual beli tapi masih di majlis, boleh dia membatalkan. Mau membatalkan atau tidak membatalkan, itu namanya khiyar. Kalau orang tawar menawar, apa yang mau dibatalkan? Keputusan saja belum, beli aja belum terjadi, jual juga belum terjadi. Maka kalimat orang yang tawar menawar boleh memilih, ya jelas. Berarti kalimat ini la yufid, tidak memiliki faedah dan mustahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengucapkan satu kalimat yang tidak berfaedah. Dikatakan selanjutnya, berkata Ibn Abdul Barr, idza hamala 'alal mutasawimaini la yakunu hina idzin fil kalami faedah. Kata Ibn Abdul Barr, kalau ditafsirkan dengan dua orang yang tawar menawar, maka ucapan itu tidak berfaedah. Idz minal ma'lum anna kull wahidin minal mutasawimaini bil khiyar. Karena sudah diketahui secara umum, sudah otomatis, setiap masing-masing orang yang tawar-menawar tentunya masih memilih, masih bil khiyar ala sahibihi, masih menawarkan kepada temannya. Malam yaqa ijab, selama belum terjadi ijab qabul jual beli. Ijabun bil bay' wal 'aqdi wa taradi, sebelum terjadi akad, sebelum terjadi ijab qabul jual beli, sebelum ada taradin, maka tentunya itu masih ada pilihan, masih ada khiyar. Fa kaifa yaruddul khabar bima la yufidu faedah? Fa kaifa yarud al khabar bima la yufidu faedah? Maka bagaimana mungkin diriwayatkan satu kalimat hadis yang la yufid, yang tidak memberikan faedah apa-apa? Wa hadza ma la yadhunnuhu dhulubbin, dan tentunya yang demikian tidak mungkin menyangka demikian orang yang masih memiliki lub, masih memiliki pemandangan dan pemikiran, dan masih menganggap ala Rasulullah SAW, yani masih menganggap kemuliaan Rasulullah SAW, tentunya pasti akan berkata tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan ucapan yang tidak berfaedah. Orang yang masih tawar menawar, apakah dia sedang memilih atau sedang apa orang tawar menawar itu? Sedang memilih kan? Yang penjual memilih harga sekian sekian sekian sekian, naik atau turun. Penjual juga menawarkan, apa pembeli juga memilih barang yang ini apa yang ini. Maka tentunya mereka masih khiyar, tidak usah disebutkan bil khiyar, sudah otomatis orang yang tawar menawar itu sedang milih. Tentunya berarti kalimat ini tidak berfaedah. Orang yang tawar menawar itu boleh milih, ya jelas. Ini namanya tawar menawar itu sedang memilih. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak mungkin dari Rasulullah SAW kalimat seperti itu. Baik, alasan ketiga dari mereka, dari pengikut Hanafiyah atau Malikiyah, annal murad bitafarruq tafarruq al-aqwal. Alasan ketiga mereka, bahwasanya yang dimaksud berpisah di sana adalah tafarruqul aqwal, berpisahnya kalimat. Yani bainal ba'i' wal mushtari 'indal ijabi wal qabul. Jadi kata mereka, maksudnya berpisah, berpisah ucapan. Kalau sepembeli sudah mengatakan saya beli, dan sepenjual juga sudah mengatakan saya jual, atau dengan isyarat atau dengan istilah-istilah yang semakna dengan itu, maka itu berpisah berarti. Sudah berpisah dia dengan barangnya, dia dengan uangnya. Demikian alasannya. Berarti walaupun sudah di majlis ataupun masih di majlis akad, tetap sudah tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada khiyar katanya. Kenapa? Karena sudah berpisah. Berpisah apanya? Berpisah kalam, iftiraq al-aqwal, berpisahnya ucapan. Ijab qabul, saya terima, saya beli, saya jual, saya terima. Bagaimana kita bantah? Qala wa rudda bi annahu khilaf adh-dhahir. Ini pun dibantah bahwa tafsiran seperti itu juga khilafud zahir, juga menyelisihi zahir hadis. Karena zahir hadisnya tidak mengatakan perpisahan ucapan, menyatakan malam yatafarraqa titik, selama belum berpisah. Yang mengatakan berpisah ucapan siapa? Dalam hadis tidak ada. Berarti khilafu dhahir, menyelisihi dhahir hadis. Bahkan bukan hanya dhahir hadis, bahkan menyelisihi nas hadis. Kenapa? Karena di samping nas-nas yang kita baca kemarin, ada pula hadis-hadis lain yang dalam nasnya disebutkan tempat, berpisah tempat. Yani bal khilafu nassin, bahkan menyelisihi nas beberapa hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz ayyuma rajulin ibta'an rajulin bay'atan fa inna kulla wahidin minhuma bil khiyar hatta yatafarraqa min makanihima. Ini nassan sharihan, nas jelas bahwasanya seorang jika menjual kepada seorang lain satu jualan atau satu barang yang dijual, maka kulla wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih. Bil khiyar, mau menjadikan terus, melangsungkan atau membatalkan, dia masih punya kesempatan khiyar selama di majelisnya. Hatta yatarraqa min makanihima, sampai keduanya berpisah dari tempat mereka. Berarti nas ini dalil bahwasanya perpisahan tadi bukan perpisahan ucapan, tapi perpisahan badan. Iftiraq al-abdan, berpisahnya badan dari tempat tersebut, satu pergi ke sana, satu pergi ke sini, atau satu diam di situ, yang satu pergi. Ini adalah berpisah. Hatta yatafarraqa min makanihima. Berarti alasan ketiga, menyelisihi dhahir hadis, bahkan menyelisihi sebagian lafadz-lafadz hadis itu yang menyatakan dengan jelas dari tempat mereka, berpisah dari tempat mereka. Wa aidan al-ijab wal qabul lam yahsul bihi maftiraq. Demikian pula tidak bisa dikatakan ijab dan qabul sebagai iftiraq. Apakah ijab qabul itu iftiraq? Apakah ijab qabul itu perpisahan? Tidak bisa dikatakan perpisahan. Bahkan orang yang mengadakan ijab qabul, yang dijual beli, berdagang, ini saya beli, ini saya jual, itu namanya ijab qabul. Satu menerima, satu memberi. Yang ini menerima uang, yang ini memberi uang. Yang ini menerima barang, yang ini memberikan barang. Itu namanya ijab qabul. Apakah itu perpisahan? Apakah bisa dalam bahasa Arab disebut dengan iftiraq? Tidak bisa disebut iftiraq. Maka dikatakan ijab qabul lam yahsul bihi maftiraq. Tidak terjadi iftiraq dengan ijab qabul. Wa innama hasala bihi majtima'u waltiam. Bahkan sebaliknya, dengan ijab qabul justru terjadi perkumpulan, kebersamaan, iltiam, bergabung. Ya toh? Suami, calon suami, calon istri datang kepada penghulu, kemudian dikawinkan sama walinya, ijab qabul. Setelah itu berkumpul apa berpisah? Ya berkumpul, jadi suami istri kan begitu. Sekarang orang yang membeli dan menjual dengan ijab dan qabul, apakah berpisah? Belum berpisah. Setelah ijab qabul baru berpisah, kan begitu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dibantah alasan ketiga bahwa yang maksudnya berpisah itu adalah ijab qabul. Ya enggak bisa. Ijab qabul itu bukan perpisahan. Bahkan ada nas yang jelas bahwa perpisahan itu perpisahan dari tempat mereka jual beli. Wa hadhihi namadij min muhawalatihim raddal hadis. Dan ini adalah salah satu contoh-contoh dari usaha mereka untuk menolak hadis tadi dengan sekian alasan. Suktu minha hadhihi tsalatsa liya'lam al-qari. Aku sebutkan tiga alasan tadi agar diketahui oleh para pembaca annahum lam yastanidu ala syai, bahwa mereka rahimahumullah wa ghafara lahum, semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni mereka, mereka tidak punya dalil. Lam yastanidu ala syai, mereka tidak bersandar dengan suatu dalil apapun, yaitu humul malikiyun wal hanafiyun, yakni para malikiyun dan hanafiyun, mereka mengikuti sesuatu dalam keadaan ternyata tidak berdalil. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ulama'nya berijtihad, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala ijtihad mereka. Tetapi para muqallid yang dia tidak mau tahu, pokoknya karena saya Hanafi, pokoknya karena saya Maliki, maka saya berpendapat tidak ada khiyar majlis. ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena betul-betul tidak punya alasan apapun. Mana dalilnya? Pokoknya saya maliki. Apakah saya maliki itu dalil? Apakah saya Hanafi itu adalah dalil? Ternyata kalau pendapat siapapun, kalau ternyata menentang atau berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka tentunya ditolak. Karena bertentangan dengan hadis. Dan itu ucapan Imam Malik sendiri, ucapan Abu Hanifah sendiri, dan ucapan para ulama. Apa ucapan Imam Malik? Kullu kalamin yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang dikubur ini, yakni Rasulullah SAW. Karena Imam Malik adalah Imam Madinah dan beliau di Masjid Nabawi, sehingga menunjuk ke kuburan Nabi dan mengatakan illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang menghuni kubur ini, yakni Rasulullah SAW. Maka selain Rasul, ucapannya bisa diterima, bisa ditolak, bisa benar, bisa salah. Dan ternyata sekarang dalam masalah khairul majlis, justru pendapat beliau keliru, pendapat Imam Abu Hanifah juga keliru, dan yang tepat adalah pendapat jumhur para ulama dari salaf dan khalaf, jumhur para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, jumhur para ulama ahlul hadis, yang menyatakan bahwa khiyarul majlis thabitun bil ahadis sihah. Khiyarul majlis thabit, tetap adanya di dalam hadis-hadis yang sahih. Kama qala Ibnu Abdul Barr, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, wa qad balagha al ulama bi radd alaihim. Bahkan para ulama sampai yubalik fi radd alaihim. Para ulama sampai membantahnya dengan mubalaghah. Ini membantahnya dengan keras kepada pendapat-pendapat mereka tadi, kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan pengikut mereka. Hatta nuqila an ba'dihim al-khusyunah. Sampai dinukil dari para ulama ahli hadis bantahan-bantahan yang sifatnya khusyin. Khusyin itu kasar, keras terhadap Imam Malik. Liraddihi al-hadis as-sahih, karena dia tidak menerima, tidak mau mengambil hadis sahih tadi dengan alasan amal ahlul Madinah. Wa huwa min ruwatihi, padahal beliau sendiri rahimahullah adalah perawi hadis itu. Hadis tadi, hadis khiyar, al-mutabayyani bil khiyar atau hadis al-bayyani bil khiyar, itu diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri. Wa qad ruwiya hadzal hadis min wujuhin katsira. Selain itu, hadis ini, hadis khiyarul majlis, diriwayatkan min wujuhin kathirah, diriwayatkan di berbagai macam jalan, dari banyak jalan, min jama'an jama'atin minas sahabah, dari sekian banyak para sahabat. Wa in khalafal hukum fi hadainil hadithaini ba'da zawahirin nusus, walaupun mungkin ada perbedaan dengan dua hadis yang kita bawa ini, beberapa nas-nas lain, min tamamil bai'i bil 'aqd, bahwasanya jual beli sudah sempurna dengan adanya akad jual beli, biduni dzikri tafarruq, tanpa menyebutkan kalimat perpisahan atau tafarruq. Maka ini ikhwani fillah na'azakumullah, karena satu hal tertentu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Bukan tidak disebut, bukan berarti tidak ada. Yani kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang jual beli, ada di antaranya seperti dua hadis yang kita baca kemarin, yang kita hafalkan. Yaitu disebut dengan jelas dengan kalimat bil khiyari ma lam yatafarraqa. Masih berhak memilih meneruskan atau membatalkan selama masih di majelisnya. Ada kalimat itu. Dan hadis-hadis lain, ada pula yang tidak menyebutkan masalah tafarruq, bahwa jual beli sah dengan ijab dan qabul. Cukup begitu saja. Nah, apakah yang tidak disebut ini berarti tidak ada khiyar majlis? Bukan demikian. Rasulullah tidak menyebut karena satu hal, apakah pengen ringkas, apakah sudah pernah disebut sebelumnya. Ini tentunya tidak menafikan hadis-hadis yang menyebutkan khiyarul majlis. Nah, hadis dengan hadis lainnya saling melengkapi. Berarti wa in khalafa dhawahirin nusus, walaupun berbeda dengan nas-nas yang lain yang menyebutkan kesempurnaan atau lengkapnya jual beli dengan akad saja, biduni dzikri tafarruq, tanpa menyebutkan kalimat tafarraqa, tanpa menyebutkan kalimat berpisah tadi, khiyarul majlis, fa inna syar'a qad yukhrij ba'd al-juz'iyat 'anil kulliyah. Maka tentunya syariat ini kadang-kadang mengeluarkan bagian rincian-rincian dari perkara yang sifatnya global. Ta'abbudan, apakah karena ta'abbudan au li maslahatin takhussuha, atau karena maslahat yang memang dikhususkan. Maka kadang disebutkan secara rinci, kadang disebutkan secara global. Demikian pula tentunya ketika kita membaca hadis-hadis tentang sholat. Dalam satu hadis disebutkan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah saja? Tidak. Karena hadis lain dikatakan, kalau kamu idza qumtum ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian warka. Hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian irfa hatta tatma'inna qa'iman. Terus sampai sujud. Enggak disebutkan zikir-zikirnya. Apa berarti tidak ada? Demikianlah. Kadang-kadang disebut secara ringkas, kadang-kadang secara rinci. Dan tentunya hadis yang satu dengan hadis yang lain saling melengkapi. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dengan ini jelas sekali yang rajih adalah adanya khiyarul majlis. Dan ini untuk memberikan kesempatan bagi penjual dan bagi pembeli untuk dia mau melanjutkan atau membatalkan jual belinya.